Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Kembali kita lanjutkan pelajaran di dalam bab fikih ibadah yang berkenaan dengan haji dan umrah. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang at-tawaf, ya. Bab tentang tawaf. Di mana ini ada kaitannya dengan perkara-perkara yang dipersyaratkan atau yang diwajibkan, kemudian yang disunahkan. Nah, di sini ada 4 hal yang mungkin akan kita bahas, ya. Pertama, syurutun wa wajibatun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban dalam ibadah tawaf. Kemudian di sini sunanun, sunah-sunah salat, sunah-sunah tawaf. Ini syarat-syarat dan wajib-wajib tawaf, kemudian sunah-sunah tawaf. Kemudian mubahat, ya. Perkara yang dibolehkan ketika tawaf, wa makruhat, perkara-perkara yang dilarang atau yang dimakruhkan di dalam tawaf. Nah, ini ada 4 perkara yang akan kita bahas, insyaallah akan satu per satu. Baik, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Kita awali dengan syurutun wa wajibatun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban. Nah, di sini memang di dalam kitab-kitab fikih tidak disebut dengan arkanu tawab, rukun-rukun tawab. Tidak ada rukun-rukun tawab. Jadi maksudnya adalah hanya syarat dan wajibat. Tapi intinya adalah jikalau kita tidak melaksanakan dengan benar syarat dan kewajiban-kewajiban ini, maka tawafnya tidak sah. Jadi ini syarat-syarat ini, wajib-wajib ini menduduki adalah syarat dan rukun tawaf, itu maknanya. Jadi tidak sah seseorang kalau dia melanggar dengan sengaja apa yang nanti disebutkan berupa syarat dan wajib-wajib tawaf. Nah, apa saja syarat dan wajib tawaf itu? Adalah pertama an-niyatu, niat. Ya, sebagaimana yang sudah paham ya kita semua, niat ini adalah pangkal dari sah atau tidaknya amalan seseorang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu adalah tergantung dengan niat, ya. Jadi kalau niatnya enggak benar, maka tawafnya pun tidak akan benar. Niatnya tidak karena Allah, maka tawafnya pun tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nomor satu adalah niat, ya. Nomor satu adalah apa? Niat. Yang kedua, walaupun ini banyak ya bahasan ya dalam berkaitan dengan tawaf tentang niat ini, terkait dengan apakah sah jikalau seseorang apakah disyaratkan untuk menentukan jenis tawaf apabila dia dalam melaksanakan haji atau umroh. Nah, maka kata para ulama ya bahwasanya tidak dipersyaratkan menentukan tawaf ya ketika haji atau umroh, ya, karena yang dimaksud adalah sudah faham bahwasanya yang dilakukan ketika umroh itu adalah tawaf umroh. Nah, walaupun memang sebaiknya adalah ta'yinun niat, ditentukan niatnya, dalam arti dalam hati ketika kita melaksanakan umroh, maka tawaf itu adalah tawaf umroh, bukan tawaf yang lainnya. Demikian pula ketika kita tawaf haji, misalnya tawaf ifadah, maka kita tentukan dalam hati ini tawaf ifadah atau tawaf wada atau tawaf wada atau tawaf kudum, agar kita bisa betul-betul memahami ya setiap segi ibadah yang kita lakukan. Ini lebih baik ya. Taip, selanjutnya adalah yang kedua, di antara syarat atau kewajiban tawaf adalah satrul aurah, menutup aurat, ya, menutup aurat. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, inda kulli masjid. Jadi ambillah zinatakum, zinah, perhiasan kalian. Maksudnya perhiasan adalah pakaian. Jadi maksudnya adalah pakailah pakaian ketika ke masjid. Jadi jangan sampai telanjang begitu ya, jangan sampai tidak menutup aurat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya la yatufu bil baiti uryanun. Tidak boleh orang yang tawaf di Baitullah ya, tidak boleh orang yang telanjang tawaf di Baitullah, di Ka'bah, demikian. Kemudian juga ada sabdanya bahwasanya at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah itu adalah salatun. Sama seperti apa? Salat seperti biasa. Yang namanya salat berarti harus satrul aurah, menutup aurat. Ya, termasuk orang yang haji dan umrah, orang yang laki-laki mereka menutup auratnya ya, dari sisi apa? Ada memakai sarung dan memakai selendang. Demikian ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah at-taharatu minal hadasi wal khabasi. Taharah, bersuci, suci dari hadas ya dan khabas. Hadas ini adalah ya, hadas bagaimana sudah kita pahami, khabas ini adalah dari najis ya, bersih dari hadas, bersih dari najis ya. Kenapa ya? Karena bagaimana disebutkan bahwasanya yang namanya sholat, namanya tawaf itu adalah sholat, maka wajib untuk toharoh, maka wajib untuk toharoh. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada istri beliau, kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para jemaah haji. Ketika itu apa, Nabi SAW berhaji dengan para jemaah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada saat itu beliau dalam keadaan haid. Maka kata Rasulullah SAW, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para jemaah haji. Ghairu an la tatufi bil bait hatta tathuriya. Dan intinya janganlah selain kamu melakukan tawaf di Baitullah sampai engkau dalam keadaan bersih atau dalam keadaan suci ya. Maka suci ini, taharah ini adalah hukumnya wajib atau menjadi syarat sahnya tawaf. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin mengatakan taharah ini adalah bukan bagian dari syarat sahnya tawaf begitu. Kenapa? Ya karena tawaf itu berbeda dengan sholat, walaupun hakikatnya hampir sama, tapi intinya adalah beda. Tawaf-tawaf, sholat-sholat ya, maka ketentuannya pun tidak harus sama seluruhnya. Nah, terutama dari sisi ketika ada crowded atau dalam keadaan apa, darurat ya, misalnya betul-betul sangat-sangat crowded, sangat-sangat padat, sangat-sangat sulit untuk keluar. Ketika seseorang misalnya dia hadas ya, berhadas, dia misalnya batal buang angin, kemudian kalau dia keluar sulit sekali, apalagi dalam keadaan sudah tua begitu, ketika dia keluar untuk berwudu sangat-sangat sulit, maka yang demikian itu boleh untuk dilanjutkan tawafnya tanpa harus bertaharah. Ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahumallah taala. Dah, mudah-mudahan, tapi sekali lagi bahwasanya menurut jumhur ulama sepakat ya, bahwasanya kebanyakan ulama mengatakan taharah ini, bersuci ini adalah syarat sahnya tawaf ya. Demikian. Selanjutnya di antara syarat yang lain ya, syarat yang lain adalah ibtida'u tawaf minal hajaril aswad. Jadi dimulainya tawaf itu ya, ya, memulai tawaf minal hajaril aswad, dari arah hajar aswad. Jadi sebagaimana kita sudah pahami ya, misalnya begini, nah ini hajar aswad, maka mulai di sini kita sejajar dengan hajar aswad. Nah, tidak boleh kita setelahnya. Maka ketika kita setelahnya tidak dihitung sebagai satu putaran ya. Jadi harus dimulai sejajar dengan hajar aswad ya. Ini sebagaimana perbuatan Nabi dan para sahabatnya seluruhnya adalah dimulai dari hajar aswad, dan tidak disebut tawaf yang benar kalau tidak sejajar dengan hajar aswad ya. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah at-tayamun. At-tayamun, sebelah kanan. Maksudnya sebelah kanan adalah sayru ta'if an yaminil Ka'bah. Di mana orang yang tawaf ini ya berjalan di arah sebelah kanan Ka'bah. Jadi kalau misalkan tadi ini Ka'bah ya. Nah, kita berdiri di sini. Ini tangan kanan kita misalnya, ini tangan kiri. Nah, berarti berkeliling ke sini. Nah, ini ke arah sini. Berarti Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Ya, Ka'bah ada di sebelah kiri orang yang tawaf. Nah, inilah yang benar. Tidak justru ke sini. Nah, ini kalau ke sini salah. Ini tawaf berarti arah ke kanan. Jadi Ka'bah ini adalah ada di kanan kita, maka tidak sah tawafnya seperti ini ya. Jadi harus di arah kiri orang yang sedang tawaf Ka'bahnya ini. Ini namanya at-tayamun, adalah apa? At-tayamun. Ini yang kelima. Ya, kemudian yang keenam adalah dakhilal masjidil haram. Jadi tawaf itu wajib ada di masjidil haram. Ya, tidak boleh ada di luar masjidil haram. Jadi seluruhnya ada di masjidil haram. Ya, bahwasanya ini adalah sebuah kewajiban. Ya, tawaf bil bait. Ya, tawaf di mana? Di baitullah. Baitullah adalah masjidil haram. Ya, maka tidak sah jika lo di luar masjidil haram. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya adalah sabatu aswat. Sabatu aswat tujuh. Sabatu aswat tujuh putaran. Jadi tidak boleh kurang. Kalau kurang maka yang demikian adalah tidak sah. Ya, harus ditambahkan lagi sampai tujuh putaran. Nah, ini merupakan ya syarat sahnya tawaf. Ya, selanjutnya adalah muwalatu aswati tawaf. Muwalah. Muwalah itu berkesinambungan, terus menerus, tidak terpotong. Ya, terus menerus, tidak terpotong. Jadi misalnya baru tiga keliling, istirahat dulu diam gitu setengah jam, capek, tidak boleh. Terus berkeliling, dua, tiga, sampai tujuh kali. Itu namanya muwalah. Boleh minum? Boleh, silakan. Asal tidak sampai memotong muwalah. Jadi jangan sampai jedanya terlalu lama. Ya, taib. Selanjutnya adalah al-masyu lil qadiri alaihi. Jadi berjalan. Al-masyu itu berjalan, ya. Maksudnya adalah tidak menaiki kendaraan, tidak menaiki kendaraan. Kemudian lil qadiri alaihi bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu. Jadi orang yang mampu menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama wajib untuk tidak pakai kendaraan, berjalan. Ya. Jadi ini orang yang umroh, orang yang haji, jikalau dia mampu untuk berjalan maka wajib untuk berjalan. Tapi kalau tidak mampu boleh naik kendaraan, ya misalnya naik unta atau naik skuter ya dan lain sebagainya. Itu ulama sebagian ada yang mengatakan berjalan dalam keadaan umroh bagi yang mampu adalah hukumnya sunnah. Ada sebagian yang mengatakan apa? Sunnah. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya ada yang tawaf dalam keadaan berkendara, mengendarai unta. Nah, akan tetapi jumhur ulama mengatakan itu adalah karena ada sesuatu apa kekhususan atau sesuatu apa kepentingan. Sehingga para sahabat atau Nabi SAW melakukannya dengan memakai kendaraan. Ini sebagaimana pernah ya bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang istri Nabi SAW pernah mengadu atau pernah mengeluh kepada Nabi SAW sesuatu ya karena mungkin sakit atau tidak mampu ya dalam bertawab karena capek atau dan lain sebagainya karena betul-betul lemah begitu. Maka kata Nabi SAW, tufi min wara'in nas, maka tawaplah engkau di belakang manusia, wa anti raqibah, dan engkau dalam keadaan mengendarai unta atau dalam keadaan ya menaik kendaraan begitu. Maka akhirnya Ummu Salamah beliau melaksanakan tawaf ya di belakang para sahabat. Nah, kemudian beliau membaca ayat At-Tur ya. Watur ya, wa kitabil mastur dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang yang melaksanakan tawaf dalam keadaan memakai kendaraan ya, hukumnya menurut jumhur ulama adalah tidak sah atau tidak boleh. Ada yang mengatakan sah tapi harus bayar dam ya. Jadi intinya menghindari perkara-perkara yang muskilah, maka kita tidak memakai kendaraan ketika kita melaksanakan apa tawaf ya. Demikian jumhur ulama mengatakan wajib ya. Yang kemudian yang terakhir adalah haulal baiti kullihi, yaitu di sekitar baitullah. Maksudnya adalah ya jangan sampai masuk ke area Ka'bah. Nah, ini salah satu area Ka'bah adalah misalnya Hijr Ismail. Nah, tidak boleh orang yang tawaf itu masuk ke dalam Hijr Ismail, tapi harus di luarnya. Nah, jadi harus di luar. Jadi sekitaran Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Kalau dalam Ka'bah maka tidak sah tawafnya ya. Tidak sah tawafnya, ini kesepakatan para ulama. Ya, demikian yang berkaitan dengan syarat dan wajib-wajib tawaf, ya, semoga bisa difahami, ya. Taib aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.